Artis muda bertalenta, juga banyak penggemarnya ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Jilo-Jilo Indonesia. Ada Ramayana, juga ada Simpatik Syuting. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Ngu Palapa. Kita nyanyi bareng boleh ya? Satu, dua, tiga. Yen tak sawang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ngono ne mung sewates konco, padha rawani ning ungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlap yang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu. Nanti kapan napa tinggi orang modoko, mung tadi konco mesra merko kependem cinta. Yo no.